satu antara engkau dan aku. Di antara hatimu, hatiku terbentang dinding yang tinggi. Tak satu jua hanya senyummu selalu membayang, membuat ingin bertemu. Di antara hatimu, hatiku terbentang dinding yang tinggi. Tak satu jua jendela di sana agar ku memandangmu. Di antara hatimu, hatiku terbentang dinding yang tinggi. Tak satu jua jendela di sana.